وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sekarang masuk halaman 132. Ya. Itu kan. Baik, barakallahu fikum. Syudi, baca Syudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allimu hafizhahullah ta'ala wa 'alaihi yatabayyanu anna tawarru'a. Alnya itu kalau dihilangin. Anna tawarru'a innama babuhu ma kana fihi istibahun wa ma kana fihi khafa'un amma ma kana wadihan fi nususil kitabi wa sunnati wa ijma'il ulama'i fal waru'u fihi hilatu syaitaniyatin yulbisu fiha syaitanu ala al-ba'di yu'ridu anil akhdi bi sharihil nususi wa ijma'il ulama'i wa amma ma kana fihi ishtibahun fal wajibu al-wara'u wal hadaru minat tasarru'i fil khawdi fi takfiril muslimina bi ajrihi li anna al-asla fil muslimi as-salamatu wal aslu baqa'u islamihi ma lam ya'ti bikufrin bawahin walihada ja'a fi nususi wa kalamil ulama'i ma yadullu ala khatarit tasarru'i fi takfiri وهذا محمول على الخوض فيه بغير حق وبغير علم وعليه فيتقرر أن الحكم بالكفر على اعتقاد او عمل او قول وتنزيل معطوف كحكم وتنزيل ذلك على الاعيان مرده للكتاب والسنة بفهم وقواعد السلفي الصالح لا بالأمزجة والآراء أو الظن والأهواء فالكافر من جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كافرا كما أن المؤمن من جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مؤمنا. نعم. Baik, barakallahu fiik. Walai maka berdasarkan hal ini setelah pertemuan sebelumnya ya, beliau muat berbagai macam permasalahan. Yatabayyanu anna tawarru'a innama babuhu ma kana fihi ishtibahun wa ma kana fihi khafa. Hati-hati dalam takbir, betul. Hati-hati pertama dalam masalah apa? Nah, maka jelasan di sini bahwasanya tawarru, berhati-hati dari mengkafirkan itu babnya. Kalau hati-hati itu, persoalan berhati-hati itu pada perkara yang di situ terdapat ishtibah, kesamaran, wa ma kana fihi khafa. Ya, dan yang di situ masih apa? Ishtibah, ada kerancuan, ada khafa, ada kesamaran. Amma ma kana wadihan, adapun perkara yang wadih, yang jelas, bin nususil kitabi wa sunnah wa ijma'il ulama, ya, yang sudah terdapat keterangannya di Al-Quran, di sunnah ijma' ulama, semisal menyatakan zina halal, mengolok-olok agama, ini keterangannya jelas, ijma' ulama. Fal wara'u fihi min hilati syaitaniyatin. Maka hati-hati dalam mengkafirkan itu adalah tipu daya setan. Ya, hati-hati bukan pada tempatnya. Ya, yulabbisu fiha asyaitanu 'alal ba'di. Yang setan mentalbis. Ya, setan memberikan tipu daya pada masalah ini kepada sebagian orang. Mereka takut mengkafirkan pelaku penghalal zina. Ini takut yang bukan pada tempatnya. Ini tipu daya setan. Harus dibedain. Hati-hati. Maka enggak benar tuh ada kaidah. Tidak mengkafirkan lebih baik daripada mengkafirkan. Ini ngaco. Enggak ada kaidah ini dikenal oleh para salaf. Enggak ada. Ya. Kaidah ngawur. Enggak ada. Justru berhati-hati dalam masalah yang seperti ini itu tipuan setan. Liyuridu anil akhdhi bisharihin nususi wa ijma'il ulama. Ya, agar mereka berpaling untuk mengambil nas yang tegas, jelas dan juga kesepakatan para ulama. Akhirnya mereka meninggalkan kesepakatan para ulama. Ya. Dengan anggapan si fulan menganggap ini berhati-hati dari mengkafirkan. Berhati-hati itu pada masalah yang ishtibah, yang khafa. Sudah paham sini? Ngerti? Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka ini enggak paham masalah ini. Ya, berhati-hati bukan pada tempatnya. Kalau sudah disepakati ijma ulama yang menyatakan zina halal, ya kafirkan. Berhati-hati di situ tipuan setan. Kalau dia nyebarin lagi kehati-hatian di situ, maka dia jadi corong setan. Ya. Jadi hati-hati itu dalam masalah mana? Yahudi, Nasrani kafir enggak? Hah? Kafir, hati-hati mengkafirkan. Loh, itu ngawur kalau orang ngomong kayak gitu. Kalau ngomong hati-hati kayak gitu, kita mesti hati-hati ke dia. Nah, kalau begitu saya hati-hati sama Anda. Anda ini corong setan. Ya? Sama yang disepakati oleh para ulama menyatakan zina halal, ma'lum minadin bidaruroh. Dia pun mengakui kan? Si Jami itu mengakui. Hah? Si Mubtadi Jami itu mengakui. Oh, kata si ahli bid'ah itu. Ya? Si Jami itu bilang. Ini ya, memang ini ma'lum minadin bidaruroh, syirik akbar. Ini disepakati oleh ijma ulama. Itu kafir. Tapi gak boleh langsung dikafirkan. Hati-hati. Nah, kita yang mesti hati-hati sama dia. Kita yang mesti hati-hati sama dia. Ya, paham untuk di sini. Nah, ini tipuan setan kata beliau. Fal wara fihi hilatus syaitaniyah. Yulabbisu fiha asyaitanu alal ba'di. Ini tujuan setan ini. Agar mereka berpaling anil akhdi bisarihil nususi wa ijma'il ulama'. Ya, agar mereka berpaling dari kita menerapkan nas-nas Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Itu tujuannya. Ya. Wa makana fihi istibahun fal wajibu al-war'u. Nah, kalau perkaranya di situ memang terdapat kesamaran, kerancuan, maka yang wajib war'u, hati-hati dalam mengkafirkan. Wal hadaru min at-tasarru' fil khawdi fi takfiril muslimina li ajlih. Baru kita hadar, waspada minat tasarruh, dari sikap tergesa-gesa. Ya. Fil khaut, untuk berbicara, fit takfiril muslimin, mengkafirkan kaum muslimin di ajli karenanya. Karena kita ini samar ini sama kita. Yang kayak begini kafir apa enggak ya? Ini samar. Jangan kita tergesa-gesa. Baru perkara ini yang ditanyakan kepada ulama. Li'annal asla fil muslim as-salamatu, karena hukum asal seorang muslim itu selamat akidahnya. Wal aslu baqa'u islamihi, hukum asal seorang muslim itu akidah apa namanya keislamannya itu tetap. Baqa'u islamihi, ya. Nah, malam ya'ti bi kufrin bawahi, selama dia tidak melakukan kekufuran yang nyata. Ya. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang pemimpin yang jahat, ditanya Nabi, boleh kita ngelawan? Nah, selama mereka lihat masih menampakkan Islam yang nyata. Nah, itu apa? Selama mereka sholat. Tapi kalau dia enggak sholat, ini kekufuran yang nyata. Atau selama dia atau kalau dia melakukan pembatal keislaman yang nyata, nah itu berarti baru dia sudah bukan muslim lagi. Walihada ja'a fin nususi wa kalamil ulama'i ma yadulu ala khatari tasarru'i fit takfir. Oleh karena itulah terdapat di dalam berbagai nas dan juga ucapan para ulama yang menunjukkan akan bahayanya tergesa-gesa dalam mengkafirkan. Wa hadha mahmulun 'alal khaut, ya, fihi bi ghairi haqqin wa bi ghairi ilmin. Nah, ini dibawa kepada, diberlakukan kepada bahayanya berkomentar dalam masalah pengkafiran ini tanpa hak, tanpa alasan yang benar, dan juga tanpa ilmu. Paham sini? Walai maka berdasarkan hal ini, fa yutaqarraru annal hukma bil kufri ala i'tiqadin aw amalin aw qawlin. Ya, maka berdasarkan ini fa yutaqarraru, maka dijadikanlah acuan, annal hukma, bahwasanya hukum memvonis bil kufri, memvonis kekufuran, ya, ala i'tiqadin, berdasarkan keyakinan atau perbuatan atau ucapan, ya, dan juga watanzil adzalik, dan bagaimana mentanzil, menerapkan, mendudukkan, memberlakukan hal tersebut alal a'yan, kepada berbagai person-person tertentu, maradduhu, maka tempat kembalinya, ya, tempat kembalinya itu, ya, sim makan radda yaruddu lil kitabi was sunnati, adalah Al-Quran dan Sunnah. Bifahmi wa qawaidis salafis salih, dengan pemahaman dan kaedah-kaedah salafus salih. Ya. Ini la bil amzijatin wal arai. Ini bukan berdasarkan pendapat pribadi, ya, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, auzan atau duga-dugaan, wal awha wal ahwa atau hawa nafsu. Fal kafiru man ja'ala Allah wa rasuluhu kafiran. Orang kafir ialah orang yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang kafir. Wa kama annal mu'mina man ja'ala Allah wa rasuluhu mu'mina. Sebagaimana orang mukmin ialah orang yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai mukmin. Wa di sini jelas. Nah, barakallahu fikum. Masih ada syubhat? Nugra? Nah, masih ada syubhat kan, Nugra? Hah? Sudah terurai dikit. Hati-hati dalam mengkafirkan katanya. Hati-hati yang mana? Yahudi Nasrani, masa kita hati-hati ngafirin? Tipuan setan. Yang disepakati oleh ijma para ulama, maklum minajin bidarurah, kok kita hati-hati ngapirin? Tipuan setan itu. Ya, tipuan setan. Tai barakallahu fikum. Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma, bukan fama. Famima, mimnya itu ada dua. Famima. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu bima darabtum fi sabilillah wa tabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum as-salam lasta mu'minan tabtaguna maradal hayati dunya. Ayyumam ri'in qala li akhihi ya kafirun faqad ya kafirun, yang benar aja antum unadanya masa ya kafirun ya kafiru faqad ba'un faqad ba'a biha haluma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi wa inda muslimin an abi darrin radhiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah yaqulu man da'a rasul sami'a rasula, siapa yang dengar? Yang dengar rasul apa dia ini Abu Dzar? Hah? Yang dengar rasul. Ulah awak yang benar. Annahu sami'a Rasulullah yaqulu sallallahu alaihi wasallam, yang enggak dibaca selawatnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu man da'a rajulan bi kufri aw qala adullaha. Masa adullaha? Ada. Adullahi. Zabian. Ibn Zaid ibn Harisata. Yuhadisu. Ba'asana. Rasulullah. Kalau ba'asna Rasulullah, kami mengutus Rasulullah. Terbalik kan? Ini ba'asana Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ilal huraqa. Ilal huraqati. Naam. Min juhainata. Fahazamnahum. Al-Ansari. Fato'antuhu Birumhi Hatta kotaltuhu Kola falama Hah, hasbuk udah cukup, gak sanggup ini. Pada nebak-nebak. Nah, famimma ja'a fin nusus wa kalamil ulama fi hadhihi al-mas'alah, maka diantara nas-nas dan kalam ulama terkait masalah ini ialah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum assalam lasta mu'minan. Maka tabayyun, cross check lah, teliti lah. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu katakan lasta mu'minan, ente bukan muslim, ente bukan mu'min. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Ya, kalian mengatakan, kamu mengatakan ente bukan muslim, kemudian kalian bunuh dia dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia supaya dapat ghanimahnya. Fa indallahi maghanim katsirah. Padahal di sisi Allah ada ghanimah yang sangat banyak. Kadzalika kuntum min qabl. Demikian pula keadaan kalian dahulu. Famanallahu alaikum fatabayyanu. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya kepada kalian, maka kalian pun dapat. Ya, maka cross checklah, telitilah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa fi sahihain an Ibnu Umar. Dalam kitab sahihain dari Ibnu Umar, qala qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ayyu mamri'in qala li akhi. Orang mana saja, siapa saja yang berkata kepada saudaranya, ya kafiru, kafir, faqad ba'a bihima, faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qal, kalau memang betul seperti yang dituduhkan, ya sudah. Wa ila, tapi kalau tidak, roja'at alaih, kalimat kekufuran tadi akan kembali kepadanya. Wa inda muslimin an Abi Dharrin radhiyallahu anhu. Abu Dhar menyatakan, Imam Muslim menyatakan tentang Abu Dhar, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya beliau Abu Dhar mendengar Rasulullah SAW bersabda, man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah, barang siapa yang memanggil seseorang pria dengan kekufuran atau dia berkata musuh Allah, ya walaysa kadzalik, padahal tidak demikian, illa haro alih, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya. Kata Syekh Al-Albani, ini juga berlaku mengenai bid'ah. Kita mengatakan ke orang mubtadi, kalau itu enggak mubtadi, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Tapi kalau itu benar mubtadi, maka jelas. Ya. Bid'ah yang menjadikan seorang jadi ahli bid'ah. Bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah murjiah, ya. Bid'ah jahmiyah. Nah. Wa fi sahihain an Abi Dhabyan. Dalam dua kitab hadis sahih dari Abi Dhabyan, qala, dia berkata, sami'tu Usama bin Zaid ibni Harisah. Saya mendengar Usama bin Zaid bin Harisah yuhadditsu qala. Ya, dia menceritakan. Qala, dia berkata, ba'atsana Rasulullah SAW ila al-Khuraqah min Juhayna. Rasulullah SAW mengutus kami ke Khuraqah bin Juhayna. Ya. Kemudian ya, kami kagetkan mereka di waktu subuh. Ya, dan kami kalahkan mereka. Kaum tersebut di waktu subuh, fahazamnahum. Kemudian kami kalahkan mereka. Kemudian kata siapa tadi? Usama bin Zaid, lahiktu ana wa rajulun minal ansar, rajulan minhum. Ya. Maka saya bersama seorang pria dari Ansar, ya, menjumpai salah seorang pria di antara mereka yang lagi diserbu ini. Qala falamma ghasyainahu. Maka ketika kami akan membunuhnya, menghabisinya. Ini Usama dan seorang dari Ansor. Ayo loh. Udah pedangnya udah siap menikam. Qala, orang tadi. orang dari Bani Hurakah bin Juhainah kafirun, ya, mengatakan la ilaha illallah. Orang tadi mengatakan apa? La ilaha illallah. Qala kaf fakaffa anhu al-ansari. Maka yang Ansar, yang sahabat dari Ansar tadi nahan, enggak jadi. Yang Ansar tadi enggak bunuh. Nah. Ya. Fata'antuhu birumhi, tapi aku tetap menusuknya dengan tombakku hatta qataltuh, hingga aku pun membunuhnya. Qala falamma qadimna balagha dhalika an-nabi. Maka an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami ya, datang ke Madinah lagi, ternyata yang Ansar tadi menceritakan balagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan kepada Nabi. Qala faqala li, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Usama tu, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah, wa Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidan. Saya berkata, wahai Rasulullah, dia itu cuma muta'awwidan, ya, supaya cari perlindungan aja biar enggak saya bunuh. Qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Rasulullah mengulangi lagi, apa kamu bunuh dia, ya, setelah dia mengucap la ilaha illallah? Aduh, Usama langsung bingung. Ternyata alasannya Usama enggak diterima sama Nabi tadi kan. Falam famazala yukarriruha alayya hatta tamaitu hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawma. Dan Rasulullah SAW famazala yukarriru, beliau terus mengulang-ulanginya, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Mengulang-ulanginya kepadaku hatta tamannaituha, hatta tamannaitu, hingga aku berangan-angan anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawma, bahwasanya belum masuk saya berangan-angan saya itu belum masuk Islam pada hari itu. Padahal Usama adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, dianggap cucu sendiri. Anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah udah kayak anak Rasulullah sendiri. Nah. Ya barakallahu fikum. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Barr Zaki. Tadi pagi belum baca kan? Nah. La madfa'a anna kulla man sabatahu al-islam bi waqtin bi ijma'in min al-muslimin thumma adnama dhanban aw ta'awwala ta'wilan fakhtalafu ba'du fi khurujihi min al-islam lam yakun ikhtilafihi makna yujibu hujjatan wala yakhruju min al-islami al-muttafaqu alayhi illa bi-ittifaqin akhara aw sunnatun thabitatun la mu'aridin la mu'aridin laha. Waqala asy-Syafi'i rahimahullahu inna asra hukmi bil-zahiri maqtu'un bihi bil-ahkami khususan bi nisbati ilal i'tiqadi bil-ghairi umuman fa inna sayyidal bashari ma'a'idhamihi bil-wahdi yujri al-umura ala zawahirihan المنافقين وغيره. وقال Ah boleh. Masih sedikit. Qala al-Bawi rahimahullah man al-tara fi al-awadi ajri alayhi ujriya. Ujriya alayhi hukmuhu. Falam yakshif falam yukshaf. Walam yukshaf. Golifin. Golifin. Uzila anhum fil madfani. Walau wujida naqitun di baladi muslimina hukima di islami. Nah. Berkata al-imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala. Ya, min jihatis sahih alladhi la madfa'lah. Kalau dari sudut pandang yang sahih yang benar, yang tidak dapat terelakkan lagi, bahwa anna kulla man thabata lahu al-islam fi waqtin bi ijma'il muslimin, bahwa setiap orang yang telah tetap keislamannya di suatu waktu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, kemudian dia berbuat dosa atau dia melakukan sebuah takwil adna badan ban wa ta'awwala ta'wilan, ya, fakhtalafu ba'du fi khurujihi minal islam, maka kemudian mereka orang-orang memperselisihkan setelah itu tentang keluarnya dia dari Islam. Lam yakun likhtilafihim ba'da ijma'ihim ma'nan yujibu hujjatan wala yakhruju minal islam, maka kemudian maka tidak ada maknanya, tidak ada pertentangannya setelah kepersisian mereka setelah adanya ijma tadi, ya, yang menjadi hujjah, ya, yang menjadi hujjah. La yakhruju minal Islam, dia tidak keluar dari Islam. Atau la yukhriju dia. Ya. La yukhriju minal Islam. Al-muttafaq alaih. Gimana ngertiinnya ini? Sedikit ribet ini. Ya. Gini. Al-muttafaqi alaih. Maka dia tidak keluar dari Islam yang disepakati akan keislamannya tadi illa bittifaqin akhar, kecuali dengan kesepakatan yang lain. Ya. Au sunnatin sabitatin atau sunnah yang telah berlaku la mu'arida laha, yang tidak ada yang menyelisihinya. Nah, berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, inna aslal hukmi bidzahiri maqtu'un bihi fil ahkami khususan wa bin nisbati ila i'tiqadi fil ghair umuman. Kata Imam Asy-Syatibi, beliau berkata di kitab beliau Al-Muwafaqat, ya, sesungguhnya ya asal hukum, ya, yang menjadi landasan hukum penilaian itu berdasarkan zahir yang lahiriah saja. Ya. Maqtu'un bihi fil ahkami khususan. Ini maqtu' berlaku pada hukum-hukum secara khusus. Ya. Wa binisbati ila i'tiqadi al-ghair, dan juga ya berkaitan tentang keyakinan terhadap orang lain umuman secara umum. Fa inna sayyidal bashari, karena pemimpin manusia, penghulunya manusia, ma'ilamihi bil wahyi, ya, Padahal dia di samping dia, turunnya wahyu kepada beliau. Padahal beliau diberitahukan oleh wahyu. Rasul tahu ini munafik, ini kafir. Tetapi yujri al-umura ala dawahiriha fil munafikin. Namun Rasulullah SAW memperlakukan berbagai perkara berdasarkan yang nampak lahiriahnya saja terhadap kaum munafikin. Wa ghairihim, dan selain mereka. Padahal Rasul tahu munafik kafir kan? Tahu. Tapi kenapa enggak langsung dipenggal-penggalin aja tuh munafik, dihukum mati? Nah, karena Rasulullah SAW menghukumi secara zahir. Paham enggak sini? Nah. Ya barakallahu fikum. Berkata Al-Baqawi, "Man adhara syiaruddin ujri alaihi hukmuhu." Maka barang siapa yang menampakkan syiar-syiar agama, maka akan diberlakukan hukum kepadanya. Hukum itu kepadanya. Walam yukshaf an batinil amruhu. Dan tidak disingkap dari batinnya perkara tersebut. Enggak perlu. Yang penting dia sudah menampakkan syiar-syiar agama, maka diberlakukan hukum tadi. Dia menampakkan Islam, ya diberlakukan. Walau wujida makhtunun fima baina qatla ghalifin uzila anhum fil madfani. Seandainya didapati ada yang sudah dikhitan, ya, di antara qatla, korban-korban terbunuhan yang ada ghalif, yang ada yang belum dikhitan, disunat bahasa kita, maka uzila, maka dipisah anhum dari mereka yang udah dikhitan ini, fil madfan, di pemakaman, dibedain. Walau wujida laqitun, laqit tau laqit. Laqit itu kalau dalam bahasa Arab, la yu'rafu abawahu, yang gak ditahu siapa kedua ortunya ini yang mana. Nah apabila didapati anak, apa itu namanya? Hah, anak pungut atau anak apa? Laqit, apa sih bahasa Indonesianya? Hah? Hah? Sebatang kara. Misalkan nih, di negeri muslim ada anak yang enggak tahu bapak ibunya yang mana, terlantar gitu lah ya, anak terlantar. Ya di negeri kaum muslimin hukima bi islamihi. Maka dihukumi anak tersebut Islam, muslim. Paham enggak sini? Kecuali di negeri kafirin. Nah, kalau di negeri kaum muslimin sudah divonis anak tersebut muslim. Paham sini? Tain. Refi baca refi. Ala rajuli al-muslimi. An yuqadim alayhi illa bin ruhanin awdoha. Isim tabdil dia na'at dari burhan, majrur bil fathah. Terus min syamsin nahari fa innahu qad thabata bil hadithi as-sahihati al-marwiyati an jama'atin min as-sahabati anna man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma wa qala asy-syekhu Abdullah ibn Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah wa bil jumlati wajibu ala man nasaha nafsahu in alla yatakallama fi hadhihi al-mas'alati illa bi 'ilmin wa burhanin min Allah lamnya itu lam apa? Bukan lam ta'lil, tapi lam apa? Na'am lam amar, maka yahdar majzum. Wal yahdar min ikhraji rajulin min al-islami bi mujarradi fahmihi wa istihsani aqlihi. Fa inna ikhraja rajulin min al-islami aw idkhalahu fihi min a'zami umuri ad-din. Wa qad istadalla asy-syaitanu akthar an-nasi fi hadhihi al-mas'alati faqassara bi ta'ifatin fa hakamu bi islami man dallat nusus بآخرين فكفروا من فكفروا من حكم الكتاب والسنة والإجماع بأنه مسلم. نعم. قال الشوكاني dari kitab Sairul Jarar berkata Imam Syaukani rahimahullah taala, i'lam annal hukma 'ala ar-rajulil muslimi bi khurujihi min dinil islam wa dukhulihi fil kufri la yanbaghi lil muslimi yu'minu billahi wal yawmil akhir an yughrima 'alaihi illa bi burhanin awdaha min syamsin nahar. Kata Syaukani rahimahullah taala, ya ketahuilah bahwa menghukumi memvonis seseorang dia muslim, seorang yang muslim, bi khurujihi min dinil islam, difonis dikeluar dari agama Islam, wa dukhulihi fil kufri, ya, atau menganggapnya masuk ke dalam kekufuran, la yanbaghi li muslimin, tak patut bagi seorang muslim, yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, ya, ayuk dimalih, dia berani masuk ke situ, ya, memberanikan diri masuk ke situ, illa bi burhanin awdaha min syamsin nahar, kecuali dengan burhan, bukti yang lebih jelas daripada siang, daripada matahari di siang bolong. Qad sabata fil ahadisi as-sahihati al-marwiyati. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka telah terdapat, telah sabit, telah valid berbagai hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan an jama'atin min as-sahabati, dari sekelompok jamaah para sahabat, man qala li anna man qala li akhi, bahwa barang siapa yang berkata kepada saudaranya, ini tentunya kutipan dari hadis, ya. Ya kafiru faqad ba'a biha ahadukum. Ya. Maka kalimat kafir itu akan berlaku kembali ucapan itu kepada salah satu di antara keduanya. Ingat ya, tawarru dalam masalah takfir itu dalam masalah apa yang maka nafihi istibah wa maka nafihi khafa. Yang di situ terdapat kerancuan dan kesamaran. Amma kana wadihan fi nususil kitabi wa sunnah wa ijma'il ulama fal wara fihi hinatu syaitaniyah. Ya. Tapi kalau sudah jelas perkaranya yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, disepakati oleh para ulama, semisal pada perkara ma'lum minad-din bidarurah, menganggap sholat gak wajib dengan gerakan, menganggap zina, penghalal zina gak halal, menganggap zina itu halal, kemudian dia berhati-hati dalam mengkafirkan, itu tipuan setan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini banyak yang seperti itu. Mana lagi tadi? Wa qala Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab. Syekh Abdullah ini anaknya langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau rahimahullah taala berkata, "Wa bil jumlah," maka ya, ringkasannya adalah, ini kutipan dari sebelumnya, kalimat beliau sebelumnya, ini dikutip di kitab Durar Saniyah. Fayajibu ala man nasaha nafsaha an la yatakallama fi hadhihi al-mas'alah illa bi ilmin wa burhanin min Allah. Ya. Wajib bagi siapa saja yang dia mencoba menasihati dirinya sendiri, ya, agar dia tidaklah, jangan dia berbicara terkait masalah ini kecuali dengan ilmu bukti dari Allah. Wal yahdhar min ikhraji rajulin min al-islam, dan jangan, hati-hatilah dia dari mengeluarkan seorang dari keislaman bi mujarradi fahmihi, hanya berdasarkan pemahaman dia. Ya, berdasarkan pemahaman dia, wastihsani aqlihi, dan karena menganggap baik lewat akal dia. Fa inna ikhraja rajulin minal islam, maka mengeluarkan seorang dari Islam, au idkhalahu fihi, atau memasukkan seorang ke dalam Islam, ini maksudnya apa nih? Memasukkannya ke dalam kekufuran atau memasukkannya ke dalam Islam? Domir haknya, domir fihinya itu kembali kemana? Hah? Ah, kembali kepada Islam. Karena enggak disebutin kalimat-kalimat kufur. Ya. Masukin orang ke Islam, artinya orang yang sudah jelas kafir dibilang masih mukmin. Nah, orang yang masih mukmin dibilang kafir. Ini dua-duanya bahaya, kan? Min a'zami umuri din, termasuk diantara perkara yang dahsyat, perkara besar dalam agama ini. Ya, waqadistazala syaitan aksaran nas bihadin masalah. Syaitan banyak menggelincirkan banyak orang di permasalahan ini. Faqassara bita'atin, maka ada sekelompok orang yang mereka menganggap remeh. Ya, itu ba'nya ba' zaidah ya. Ba'nya ba' zaidah. Maka ta'ifah itu majrurun ya, lafdan marfu'un mahallan. Fahakamu bi islami man dakhalat man dallat al nususul kitabi was sunnah wal ijma' ala kufrihi. Maka mereka menghukumi, memvonis keislaman orang yang telah ditunjukkan oleh nas Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama atas kekafirannya. Dia masih katakan dia muslim. Wah, ini bahaya. Ini murji'ah. Ya, entah dia dari kalangan Jahmiyah, ya, Karomiyah, atau irja'nya Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Ini yang pertama. Wa ta'adda bi akharin. Nah, ini yang lawannya nih. Ini yang lawannya. Ya. Atau yang kelewatan. Melampaui batas terhadap orang lain. Fakaffaru, maka mereka mengkafirkan man hakamal kitab was sunnah wal ijma'u bi annahum muslimin. Mereka mengkafirkan orang yang telah divonis ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma' bahwa dia muslim, dia kafirkan. Ya, semisal Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Murji'ah menganggap pelaku dosa besar orang musyrik yang semisal penghalal zina masih dikatakan muslim. Barakallahu fikum. Ini sampai halaman sini sudah jelas antumnya. Baca dari halaman awal sampai sekarang halaman 135 masih puyeng juga. Sekarang enggak perlu antum, oh, tapi kata ustaz ini, ustaz itu yang antum bisa bantah dengan di sini. Pendapat dia itu gimana? Hah? Ada orang berkata ini, berkata itu, enggak usah pusing, lihat ini keterangan. Kita udah baca semua dari Syekh bin Bas. Ya, dari Syekh Fauzan di sini udah jelas nyata semua. Ya. Ada pendapat ini, pendapat itu. Tidak usah pusing. Ini ijma. Kemarin kita baca kan? Kemarin pada tadi pagi. Kutipan ijma. Semalam atau tadi pagi? Semalam. Cukup ya. Nanti lagi insya Allah. Ya. Antukin. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.